Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya, sebelum kita baca catatan kaki 1 di halaman 113, kita baca dulu kalimat yang terkait itu di halaman 110. Wa aslu qala syarih rahimallahu taala wa aslu hadzal kalam min al-jahmiyah. Ya, asal muasal perkataan ini adalah dari Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan inna dawam al-hawadisi mumtani'un. Sesungguhnya terus menerusnya makhluk, terus menerus adanya makhluk satu hal yang mustahil. Wa innahu yajibu ayakuna lil hawadisi mabda'un. Wajib makhluk itu harus ada, wajib ada mabda'un awalnya. Dimtina karena mustahil al-hawadisa adanya makhluk la awwala laha, yang tidak ada awalnya. Fayamtani, maka mustahil menurut Mu'tazilah, menurut Jahmiyah, ayakun al-bari, mustahil ayakun al-bari itu Allah Azza wa Jalla lam yazal fa'ilan mutakalliman bimasyiatin. Terus menerus fa'ilan berbuat, mutakalliman berbicara, bimasyiatin dengan kehendaknya. Bal yamtani'u, bahkan mustahil ayakuna qadiran, Allah itu mampu atau punya potensial, potensi ala dalika untuk itu. Mustahil bagi Allah punya potensi untuk berbuat dan berbicara. Li'anna al-qudrata 'alal mumtani' mumtani'. Karena kaidah akal, kata mereka, kemampuan dan potensi untuk melakukan satu hal yang mustahil, maka potensinya itu sendiri mustahil. Nah, kita, maka dicatatkan kaki dikatakan ai anallaha la yaqdiru ala ijati hawadisa la awwala laha. Allah tidak punya kemampuan untuk mewujudkan makhluk yang tidak ada awalnya. Li anna li kauni hadha mumtani'an, dosnya khabar kana. Li kauni hadha, karena hal ini mumtani'an, satu hal yang mustahil. Fal qudratu, maka kemampuan untuk melakukan hal yang mustahil itu mumtani'un mustahil. Kembali ke atas, wa hadza fasidun, dan ini satu hal yang tidak benar. Fa innahu yadullu 'ala tina'i hudusil 'alam, karena hal tersebut menunjukkan 'ala imtina', mustahilnya hudusil 'alam, barunya makhluk. Wahuwa, padahal makhluk itu hadisun baru. Nah, kita lihat catatan kaki dua. Al-Fala sifatu wa'imatu ahlil milali wa'iruhum raddu ala ha'ula'il mutakallimati ala ha'ula'il mutakallimati wal jahmiyati waqalu lahum ad-dalilu alladhi asbattum bihi hudusal alami yadulu alam tina'i hudusihi wadhalika anna al-hadisa iza hadasa ba'da an lam yakun muhtasan falabda an yakuna mumkinan wa antum ja'altumuhu mumtani'an wa manahtum an yakuna rukmu qadiran alaihi wal alamu ala ma qararahu al-mutakallimuna yalzamu alla yakuna mawjudan iza idma kana mumtani'an lazima alla yadkhula tahtal qudrati wala yadkhulu tahtal qudrati illa ma kana mumkinan. Nah, maka para ahli filsafat dan para imam dari berbagai macam milah serta yang lain raddu, membantah haula ilmu takalim wa jahmiyah, mereka-mereka ahli ilmu kalam dan jahmiyah. Faqalu, mereka mengatakan ya. Waalaikumsalam. Iya, gimana, Pak? Halo, gimana, Pak? Oh, masih terus Pak. Dari Prambanan, dari bandara Prambanan masih terus sampai Janti, Pak. Ya, dari bandara masih Janti ngiri sampai terminal, Pak. Ya, dari terminal 5 lampu merah, Pak. Lurus terus Janti belok kiri nanti sampai ke terminal bis Jogja, nanti masih mau ke pondok 5 lampu merah. Al-falasifah wal-a'immatu ahlil milal serta selain mereka waktu membantah mereka-mereka ahlil kalam dan jahmiyah. Ya, dan mutakalimah tentu di sini maknanya jahmiyah. Waqalu dan mereka mengatakan kepada mereka-mereka jahmiyah, dalil yang kalian tetapkan untuk kalian pakai untuk hudusal alam, untuk mengatakan bahasanya alam itu baru, itu malah menunjukkan ala imtinai hudus, mustahilnya kebaharuan alam. Wadhalika dan hal tersebut anal hadis sesuatu yang baru, idha hadasa jika dia terjadi, bata alam yakun muhdasan setelah dulunya tidak ada, maka sebelum tidak ada labuda ayakuna mungkinan. Ini maka sebelum tidak ada, sebelum ada itu harus statusnya mungkin untuk ada, bukan mustahil untuk ada. Ini sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, itu sebelum ada, sesuatu yang ada setelah sebelumnya itu tidak ada, maka ketika dia tidak ada, statusnya harus mungkin untuk ada, bukan mustahil untuk ada. Kalau status sebelumnya itu mustahil untuk ada, nah berarti dia tidak ada, mustahil ada. Maka falabuta ayakuna mungkinan, maka ketika dia belum ada, statusnya harus mungkin ada, mungkin untuk ada, mungkin untuk tercipta, bukan mustahil ada. Wa antum ja'altumuhu mumtani'an, dan anda wahai jahmiyah mengatakan bahasanya alam sebelum tercipta kalian jadikan mumtani'an, mustahil ada. Wa mana'tum, dan kalian mencegah, kalian menolak kalau Rob itu punya kemampuan untuk menciptakannya, sehingga alam ini berdasarkan apa yang ditegaskan, ditetapkan oleh para ahli ilmu kalam, yalzam mestinya berkonsekuensi alla yakuna mawjudan. Konsekuensi dari perkataan jahmiyah, alam itu tidak ada. It maka namum tanian, karena sesuatu yang mustahil ada, ya lazima maka konsekuensinya alla yadkhula, dia tidak termasuk dalam kemampuan untuk diadakan. Fala yadkhul tatal qudrati ila makana mumkinan, karena kaidah akal mengatakan la yadkhul tatal qudrah, tidak ada yang masuk di bawah kemampuan untuk mencipta, kemampuan untuk diciptakan, ila makana mungkinan, kecuali sesuatu yang mungkin untuk tercipta. Ini akan mengatakan bahasanya yang masuk dalam kemampuan Allah untuk menciptakannya adalah sesuatu yang mungkin untuk diciptakan. Kalau dia sesuatu yang mumtani, mustahil untuk tercipta, maka dia di luar qudrah. Ya, maka yalzam, maka ya, konsekuensinya berarti alam ini tidak ada, dan fasadul lazim yatulu ala fasadil malzum. Ya, maka konsekuensi yang jelek itu menunjukkan bahasanya yang menjadi dasar konsekuensi tersebut adalah satu hal yang jelek. Ya, maka dikatakan wahada fasid, dalil kalian ini rusak. Fa'innahu yadullu, maka kaedah kalian, kaedah akal kalian itu malah menunjukkan mustahil adanya alam. mustahil adanya kebaharuan alam. Wa hadis, padahal alam itu baru. Wal hadis idza hadasa ba'da alam yakun muhdasan, dan sesuatu yang baru idza hadasa dia, apabila dia ada dan terjadi setelah dulunya itu tidak ada, fala buddha tidak boleh tidak ayakuna mungkinan, sebelum tercipta tidak boleh tidak statusnya harus mungkin untuk tercipta. Wal imkan laisa lahu waqtun mahdudun, dan mungkin untuk tercipta itu tidak ada batas waktu tertentu. Nanti pada awalnya mustahil tercipta, sampai titik tertentu baru kemudian berubah mungkin untuk tercipta. Itu tidak, yang namanya mungkin tidak memiliki waktu tertentu. Wa min waqtin yuqaddar, dan tidak ada satu pun waktu yang kita bayangkan. Jadi kita bayangkan waktunya sekian ribu tahun, sekian ribu tahun, illa wal imkan thabitun fihi, kecuali kemungkinan untuk menciptakan jagat raya itu satu hal yang ada. Walaisa li imkanil fi'li, dan tidaklah kemungkinan untuk berbuat. Wajawas, jawas di sini maknanya juga mungkin. Dan ya, mungkinnya melakukan perbuatan dan sahnya perbuatan itu tidak memiliki maddaun, titik awal, yantahi ilaihi, yang dia berujung ke sana. Fayajibu, maka wajib Allah itu, lam yazal al-fi'lu mungkinan, maka wajib bahasanya perbuatan menciptakan ini dan itu terus menerus satu hal yang mungkin bagi Allah. Jaizan, satu hal yang boleh yaitu mungkin bagi Allah. Sahihan, yang sah bagi Allah. Fayalzam, konsekuensinya annahu lam yazal arabu, bahasanya lam yazal arabu, Allah itu lam yazal terus menerus qadiran alaihi, punya kemampuan untuk menciptakannya. Fayalzam, maka konsekuensinya jawaz hawadisa la nihayata li awwaliha, maka konsekuensinya boleh atau mungkin adanya makhluk yang tidak ada ujung akhirnya, ujung awalnya. Nah, qala tajammuku kama wafaqahum lahu la nusallimu anna imkana al-hawadithi la hidayata lahu, lakin nakulu imkanu al-hawadithi bishanti kawniha asmukatun bil-adami la hidayata lahu, kadalika li'anna al-hawaditha indana tamtani'u an takuna qadimatan naw'i, bal yajibu hudutu naw'i, wajib hudud نوعها ويمتنع قدام نوعها, لكن لا يجب الحدود في وقت بعينه, فالإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له, بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم قد أنكم تقولون ذلك, لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية, فإنه صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا, وليس لهذا الإمكان وقت معين, بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله. نعم. Kemudian Jahmiyah dan orang yang mencocoki mereka mengatakan, nahnu la nusallimu, kami tidaklah menerima bahwasannya imkanul hawadis itu tidak ada titik awalnya. Lakin nakul, akan tapi kami Jahmiyah mengatakan, imkanul hawadis bahasanya mungkinnya makhluk, dengan syarat bahasanya makhluk tersebut didahului dengan ketiadaan, itu tidak ada awalnya. Wadzalika, dan hal tersebut, li'anal hawadis, karena makhluk menurut kami mustahil kalau nau'nya itu qadim. Bahkan wajib nau'nya nau' hawadis, nau' jenis makhluk itu juga harus baru. Wayamtani, dan mustahil kalau jenis makhluk itu qadim. Lakin la yajibu al-hudus, akan tapi tidaklah wajib terjadi kebaharuan di waktu, yaitu terjadi penciptaan di waktu tertentu. Fa imkanul hawadis, maka mungkin adanya makhluk dengan syarat didahului ketiadaan, itu betul la awwala lahu, tidak ada awalnya. Lain halnya dengan jenis makhluk, maka dia harus punya awal. Fayuqalu lahum, maka bantahan untuk Jahmiyah, hak anggaplah bahasanya kalian berpendapat demikian. Lakin yuqal, akan tetapi kita katakan, imkanu jinsil hawadis, mungkin jenis, mungkinnya keberadaan jenis makhluk menurut kalian itu ada titik awalnya. Maka sawa, jadilah jenis kebaharuan menurut kalian satu hal yang mungkin, ba'da alamnya pun mungkinan setelah dulunya mustahil. Walaisa li hadzal imkani waqtun muayyanun, dan mungkin untuk mengadakan makhluk ini tidak memiliki waktu tertentu. Bahkan tidak ada satu pun waktu yufrad yang diandaikan, illa kecuali wal imkanu, kemungkinan untuk terciptanya jenis makhluk tsabitun, itu ada sebelum itu. Kalian katakan 5 juta tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, ya, maka sebelumnya juga masih mungkin. Sebelum 5 juta, 6 juta tahun masih mungkin. Maka tidak ada satupun waktu yang diandaikan kecuali al-imkan, kemungkinan bagi Allah untuk menciptakannya satu hal yang ada sebelumnya, sebelum angka yang kalian tetapkan, sebelum angka yang angka tahun yang kalian tetapkan. Fayalzam, konsekuensi dari hal ini, dawamul imkan, maka kemungkinan untuk penciptaan makhluk itu ke belakang itu satu hal yang dawam terus menerus tanpa titik awal. Nah, kita lihat dulu catatan kaki. Mu'min qalil jahmiyati anna ma lahu bidayatan laysa lahu bidayatun fa innal mashruta bisabqil adami lahu bidayatun وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعا بين النقيضين. فقولهم هذا قول متناقض فتأمله. Nah, inti atau isi dari perkataan Jahmiyah ini, inti paragraf yang berisi perkataan Jahmiyah tadi, intinya adalah annama lahu bidayah, sesungguhnya sesuatu yang memiliki titik awal, laisa lahu bidayah, sesungguhnya sesuatu yang memiliki titik awal, laisa lahu bidayah, dia tidak memiliki titik awal. Fa innal masuta bisabaqil adami, karena yang disarati didahului ketiadaan, laisa lahu bidayah, tidak memiliki titik awal. Wa in kuntira annahu la bidayata lahu, dan seandainya kita andaikan bahwasanya itu tidak memiliki titik awal, karena jadilah jam'an menggabungkan di antara dua hal yang bertentangan. Fa qauluhum, maka perkataan mereka ini, qaulun mutanaqidun, adalah perkataan yang bertolak belakang, yang kontradiktif. Fata'ammalhu, renungkanlah. Kata mereka, Lakin nakul mungkinnya mungkinnya makhluk dengan syarat tidak didahului ketiadaan. Itulah bidayata lahu, tidak ada titik awalnya. Tadi dikatakan di catatan kaki, sesuatu yang disyarati bisa bekil adam didahului ketiadaan, itu tidak ada titik awalnya. Wa in quddira annahu la bidayata lahu, maka jika kita andaikan tidak ada titik awal baginya, bagi tadi al-masrut bisa bakil adam, fa innal masruta bisa bakil adam lahu bidayah. Kemudian kita andaikan annahu la bidayata lahu, bahwasanya itu tidak ada titik awalnya, maka jadinya mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Ya kata beliau, ta'ammal, perlu direnungkan. Perlu mikir. Ya, pemikiran panjang. Jadi menurut jamnya yang tidak ada bidayanya itu sesuatu yang tidak didahului dengan adam. Gimana? Temkan al-hawadith bisyarti kauniha masbuk fatan bin adam la bidaya talahu. Yang tidak ada bidayanya itu sesuatu yang tidak didahului dengan adam. Bersyarat didahului, bersyarat didahului. Ya, yang didahului dengan adam. Nah, yang didahului dengan adam itu tidak ada bidayanya. Sedangkan yang sudah ada sebelumnya itu ada bidayahnya. Padahal semua makhluk kan pasti ada adamnya. Ini mungkin maksudnya Syekh, ana malahu bidayah laisa lahu bidayah. Gimana kalimatnya ini? Malahu bidayah laisa lahu bidayah. Sesuatu ya lahu bidayah, memiliki titik awal, laisa lahu bidayah. Kemana ini? Karena semua itu apa namanya, ada sih ada bidayahnya. Maksudnya semuanya awalnya pasti ada adamnya dulu. Iya. Semuanya kan pasti ada adam. Berarti ada bidayah. Malahu bidayah. Malahu bidayah kan yang tidak adam, yang tidak dahulu dengan adam. Yang tidak didahului dengan adam. Bagi menurut Jahmiyah enggak, ini Jahmiyah ini ya, yeah. Madmun qaul Jahmiyah, berarti ini kutipan kaidah Jahmiyah, yeah. Menyimpulkannya, kesimpulan sahnya itu ya, kesimpulan sah dari paragraf tadi, konsekuensinya gini gitu. Konsekuensinya begitu, bahasanya malahu bidayah, sesuatu yang memiliki awal maka laisa lahu bidayah, maka dia tidak memiliki awal. Tadi kan Jamiah membagi dua hal di atas, di paragraf atas itu kan dia bagi dua, ada yang dia terima dan ada yang tidak dia terima. Yang tidak dia terima, kami menolak. Lanu salim kan berarti menolak, berarti ya. Nahnu lanu salim, kami tidak menerima, berarti kami menolak. Imkanal hawadis la bidayata lahu, kami menolak adanya makhluk yang tidak ada titik awal. Dan itu yang mereka menolakkan nau'an wa fardan, jenis makhluk ataupun satuan makhluk. Itu mereka tolak kalau mungkin la bidayata lahu. Cuma ini mereka tolak. Imkanul hawadis la bidayata lahu, itu mereka tolak. Yang mereka terima yang mereka terima adalah imkanul hawadis bisyarti kauniha masbuqatan bil adam. Nah, itu mereka terima kalau la bidayata lahu tidak ada titik awalnya. Jadi mereka menolak masbukatan bil adam. Berarti adam di sini mungkin maknanya mumtani. Sesuatu yang kemudian mumtani, kemudian tiba-tiba menjadi satu hal yang mungkin. Inilah bidaya telah. Untuk kita lewati aja. Bahkan setelah apa? Catatan kaki setelahnya. Nah. Hal wahada yalzamu minhu ta'tilihi subhanahu an kamalihi fanau alladhi huwa min lawazimi kamali la mubtada'a lahu wa la muntaha bal lam yazal illahu fa'ala fa'alal lima yuridu li'annahu la yumkinu an yakuna fi waqtin minal awqati wa faqidan li syai'in minal kamali. Nah, maka mereka Jahmiyah menolak mumtani an takuna qadimatan naw bal yajibu hutusun naw. Maka mustahil alam itu jenisnya qadim. Jenis alam itu harus hudus. Ai nawaul hawadis. Hadis itu artinya hawadis. Wa hadza dan kalimat dan perkataan Jahmiyah ini yalzamu minhu, konsekuensinya adalah menihilkan, mengkosongkan Allah dari kesempurnaannya. Karena naw hawadis, jenis makhluk allati huwa min lawazimil kamal, yang ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan Allah, itu harusnya tidak ada titik awalnya sebagaimana tidak ada titik akhirnya. Maka sebagaimana Allah terus mencipta tanpa titik akhir, maka demikian juga Allah mencipta tanpa titik awal. Balam yazalillahu, bahkan Allah itu terus menerus melakukan apa saja yang dia inginkan. Di'ana la yumkin, karena tidaklah mungkin ayakuna fi waqtin minal awqat, di salah satu waktu Allah itu kehilangan sebagian dari kesempurnaannya. Nah, kemudian ya, bintang nuniyati lil harasi tanabbaha ba'du al mutakallimati li hadzal amri hatta qala Muhammad abdu fi had syiatihi ala syarhun syahid tawani al lil aqaidi al aziyati wa qad istashhadan al-hukama'u ala kitabi al-mumkinati al-hawadisi bidalilin tabli naqliyin wa huwa ma dhammallahu bihi al-yahudi al-yahuda wa qalatil yahudu ya yatullahi mabhulatan maghlulatun. Maghlulatun. Ghullat aydihim wa nu'inu bima qalu fal yadahu mabsutun totani. Nah. Waqad tanabaha dan sadar ba'dul mutakallimah sebagian ahli kalam telah menyadari lihadal amri hal ini. Oleh karena itu Muhammad Abduh mengatakan, sampai-sampai Muhammad Abduh mengatakan dalam hasiah atau sarah beliau untuk Syarh Adawani lil Aqaid Adadiyah, dan mengatakan waqad istasyada al-hukama. Hukama itu falasifah, ahli filsafat, jamak dari hakim. Hakim maknanya filsuf. Karena falsafah diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan terjemahan hubul hikmah. Nah, akhirnya filsuf diarabkan dengan sebutan hakim, jamaknya hukama. Para ahli filsafat istashada berdalil kalau mumkinat, mumkinat itu sama dengan hawadis, sama dengan alam. Itu qadim. Alam itu qadim, kata sebagian ahli filsafat berdalil dengan dalil naqli, yaitu celaan Allah kepada orang-orang Yahudi. Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Terbelenggulah tangan mereka dan mereka dilaknat dikarenakan walu'inu bima qalu, gara-gara ucapan mereka. Bahkan dua tangan Allah terhampar, terbentang. Nah, wa bayanuhu annahu law qila bi hudutil alami faqad qila bi anna al haqqa fi azaliyatihi lam yazal mu'attalan anil qaydi wal judi azminatan ghayra mutanahiyatin la ibtida'a laha thumma akhadha yu'til wujuda intaha naqlan min kitab dafi syubahi al ghawiyati an syair islam ibn taymiyah. Nah, wa bayanuhu, penjelasan kok bisa ahli filsafat berdalil pakai ayat di atas. Wajul istidlalnya mana? Ahli filsafat berdalil dengan ayat bal yadahu mabsutatan, berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan kalau alam itu qadim. Sisi pendalilannya mana? Nah, di sini penjelasannya dibantu dijelaskan oleh muhaqqiq. Ana law qila, seandainya kita katakan bahasanya alam itu baru, faqad qila, maka dikatakan bi annal haqqa, al-haq artinya Allah, bahasanya Allah di alam azali lam yazal mu'attalan, itu kosong, anil faidi, dari berbagi, dari memberi, wujudi dan dermawan, asminatan dalam sejumlah waktu yang tidak ada titik ghairu mutanahiyah, yang tidak titik ada titik akhirnya, yang tidak ada awalnya, tidak ada awalnya. Thumma, kemudian barulah terjadi perubahan pada Allah. Thumma akhoda, baru mulailah Allah yu'til wujuda, wujud artinya ala. Barulah setelah itu Allah yu'ti, memberi rezeki, memberi kebaikannya, kedermawanannya kepada al-wujud alam semesta. Dikutip dari kitab Tafus Subah Al-Ghawiyah An Syekh Islam Ibn Taymiyah. Nah, supaya yadullah mabusototan, tangan Allah itu terhampar dengan kebaikan dan kemurahannya. Senantiasa demikian, supaya Allah itu senantiasa menghamparkan tangannya dengan kebaikan dan anugerah, maka harus alam harus qadim, gitu kata ahli filsafat. Kalau nanti alam tidak qadim, nah, kalau nanti alam tidak qadim berarti ada periode waktu. Yang periode waktu tadi tidak ada titik awalnya, di mana selama periode waktu dari tanpa titik awal sampai pada waktu tertentu, Allah itu tidak membentangkan tangannya dengan kebaikan-kebaikan dan nikmat. maka ada rentang waktu. Rentang waktu itu apa? Tanpa ada titik awal. Karena Allah tidak ada titik awal ya. Tanpa titik awal sampai rentang waktu tertentu yang ada titik akhirnya. Nah, baru setelah rentang waktu tersebut berakhir, baru Allah itu membentangkan tangannya dengan anugerah kebaikan dan kedermawanannya. Maka berarti Allah itu mu'attal, terkosongkan dari al-jud, dari kedermawanan dalam satu rentang waktu yang tidak ada titik awalnya. Nah, ini tidak bagus bagi Allah, itu bukan satu hal ya sempurna bagi Allah, dan itu bertentangan dengan ayat yang mengatakan dua tangan Allah senantiasa terbentak dengan kebaikan-kebaikan, dengan anugerah-anugerahnya. Dan di sini digunakan jumlah ismiyah. Yang jumlah ismiyah dalam kaidah ilmu balaghah itu yufidu thubut wa dawam. Itu berarti thubut terus menerus. Berarti itu satu hal yang terus menerus. Maka Allah itu senantiasa, maka kita terjemahkan dengan senantiasa, sentiasa membentangkan kedua tangannya dengan kebaikan dan nikmat. Maka dengan senantiasa ini mengharuskan qidamul alam. Bahasa makhluk itu qadim, yang kata Ibn Taimiyah, nah qadimnya itu qadim nauk saja. Nah, kemudian khulasah di catatan kaki khulasah. Kalau muhakkik rahimahullah ta'ala خلاصته أن يقال لهم هل يمكن أن يخلق الله مذكانا هو الخالق فإن قالوا نعم يمكن ذلك فقد قالوا بحوادث لا أول لها وذلك أنه لا فرق عند العقلاء بين إمكانها وبين وقوعها وحدوثها فعلا فإنه إذا أمكن ذلك فلا نستطيع نفي وقوعه. نعم. kesimpulan dari ni fayal zam dawamul imkan. Ya, maka tadi apa? Fa inna sarat jinsul hadis inda kemungkinan ba'da alam yamkun mungkinan. Wahai Jahmiyah, berarti jenis makhluk menurut kalian itu mungkin ba'da alam yamkun mungkinan, setelah dulunya tidak mungkin, bahkan mustahil. Walaisa li hadzal imkani waqtun muayyan. Dan mungkin ini tidaklah memiliki waktu tertentu. Maka tidak ada satupun waktu yang diandaikan, kecuali mungkin itu satu hal yang ada sebelumnya. Fayalzam, konsekuensinya berarti mungkin itu harus sesuatu yang dawam, satu hal yang terus menerus. Khulasatu, kesimpulannya, kita katakan pada mereka jahmiyah, hal mungkin, apakah mungkin Allah itu mencipta mud sejak kana huwal khaliq, sejak dia pencipta. Mungkin tidak Allah itu mencipta sejak dia menjadi berstatus sang pencipta. Jika mereka mengatakan iya, yumkinu dalika, mungkin saja, satu hal mungkin dan boleh Allah itu mencipta sejak dia menjadi pencipta. Kapan sejak dia itu menjadi pencipta? Itu tidak ada titik awalnya, itu azali. Mudkana wal khaliq, sejak dia menjadi pencipta. Sejak kapan dia itu menjadi pencipta? Azali, dulu tanpa awal. Maka kita tanyakan pada Jahmiyah, mungkinkah Allah itu mencipta sejak dia menjadi pencipta? Jawabannya mungkin. Jika mereka mengatakan mungkin, batal akidah mereka. Batal akidah mereka. Karena sejak kapan Allah itu jadi pencipta? Sejak azali, dulu tanpa awal. Azali, dulu tanpa awal. Jika mereka katakan mungkin dalika, itu satu hal yang mungkin. Faqad qalu, maka berarti mereka mengatakan adanya makhluk yang tidak ada awalnya. Ada makhluk yang qadim dalam pengertian kemarin kita sampaikan muta'aqqab, yang silih berganti. Wadhalika dalam hal tersebut annahu la faqa'inda kukola, Bahasanya tidak ada beda menurut orang yang berakal sehat antara mungkin mencipta dengan realita penciptaan. Wahudusiha dan terjadinya penciptaan makhluk fi'lan secara real. Kenapa kok tidak ada beda? Idza amkana dalika. Jika itu satu hal yang mungkin, tidak mungkin kita menolak realisasinya. Kita tidak mungkin menolak realisasinya. Maka jika mengatakan mungkin saja Allah mencipta sejak dia jadi pencipta dan Allah itu menjadi pencipta azali. Kalau dikatakan mungkin, maka berarti ada. Berarti ada. Berarti ada makhluk yang Allah ciptakan di masa azali. Jadi ada makhluk yang Allah ciptakan di masa azali. Loh, katanya mungkin kok tiba-tiba berubah jadi ada. Ada kan wukuk. Mungkin kan mungkin. Maka tadi disampaikan, karena jika itu satu hal mungkin, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita ingkari terjadinya dan adanya. Ya, maka fayalzam, maka konsekuensinya dawamul imkani. Mungkin untuk mencipta itu satu hal yang bersifat terus menerus. Wa illa, jika tidak, lazima inkilab berjinsi minal imtina'i ilal imkani min ghairi hudusi syai'in. Wa illa, jika tidak, lazima konsekuensinya inkilab berjinsi. Bahasa jenis makhluk itu mengalami inkilab, perubahan. Minal imtina', dari status mustahil ilal imkan, menjadi sesuatu yang mungkin. Dan tadi Jamiah mengakui adanya jenis ini, wajib jenis nau itu hadis. Nau hawadis itu harus hadis. Maka terjadi perubahan jenis, jenis makhluk minal imtina, dulunya mustahil tercipta, ilal imkan, kemudian berubah menjadi mungkin untuk tercipta. Min ghairi hudutsi syai'in, tanpa terjadinya apa-apa. Ya, kita lihat catatan kaki. Haulai al-mutakallimuna 'inda isbatihim li sunnihi yaquluna innal mumkina la yatarajjahu ahadu tarfaihi ala al-akhri illa muradzihin fa yaftaqiru ila muradzihin kharijin anhu wa huwa al-wajibul wujudi tabaraka wa ta'ala alladhi yurajihu wujudahu ala adamihi fa yukhrijuhu min al-adami ila al-wujudi fa awjabu wujuda muradzihin yurajihu ahada tarfaihil mumkini al-akhri thumma tajiduhum huna yunaqiduna anfusahum bima awjabuhu hunaka wa huwa annahum hahuna qalu anillahi annahu lam yakun qadiran thumma sara qadiran fahada tarjihun li ahadi tarfayil mumkini bila murajihin. Nah, haulail mutakalimun, mereka-mereka ahli ilmu kalam, inda isbatim lisanik, ketika menetapkan lisanik adanya pencipta, mereka mengatakan, mereka punya kaidah, innal mumkina la yataraja ahadu tarfai alal akhar ila bimurajihin. Mereka punya kaidah akan sesuatu yang mungkin, la yataraja ahadu tarfai. Sesuatu yang mungkin kan mungkin ada, mungkin tidak ada. Sesuatu yang mungkin itu mungkin, mungkin itu punya dua ujung, mungkin ada, mungkin tidak ada. Maka sesuatu yang mungkin, yaitu mungkin ada dan mungkin tidak ada, layak tawajah, tidak bisa kita katakan ada kemungkinan yang lebih besar. Semuanya harus 50. Hukum asalnya harus 50. Yang namanya mungkin, itu ada sama tidak ada 50-50. 50-50. Mungkin ada 50, mungkin tidak ada 50. Nah, tidak boleh ada yang diojehkan. Yang peluangnya, itu kita katakan lebih besar, la yatawajjahatu tarafai alal akhar, maka tidak kita katakan probabilitas dan peluangnya itu lebih besar antara mungkin ada dan mungkin tidak ada ila bimrajihin, kecuali harus ada faktor eksternal. Ada faktor eksternal. Fa yaftakiru, maka sesuatu yang mungkin itu membutuhkan murajihin, faktor X, yang faktor X itu kharijin anhu, faktor eksternal. Faktor eksternal di luar mungkin. Faktor eksternal di luar mungkin, kharij, faktor eksternal, luar. Nah, apa itu faktor eksternalnya? Faktor eksternalnya adalah wajibul wujud. Tabaraka wa ta'ala itu Allah. Ini kaidah mereka dalam masalah menemukan sang pencipta. Dalam apa? Itsbatus sani. Untuk menemukan sang pencipta, mereka katakan adanya jagat raya itu mungkin. Adanya jagat raya ini, adanya langit dan bumi ini mungkin. Statusnya mungkinul wujud. Kalau mungkin, maka berarti dia punya dua ujung. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Loh, kok jadi ada? Kan berarti ya tarojah ahadu tarofaihi. Terciptanya langit dan bumi itu statusnya mungkin tercipta. Mungkin tercipta. Dan sesuatu yang mungkin itu statusnya 50-50. Mungkin tercipta dan mungkin tidak tercipta. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Loh, kok sekarang jadi ada? Kok ada langit dan bumi? Maka kaidah akal mereka mengatakan harus ada murajih. Harus ada murajih. Sehingga yang mungkin ada dan mungkin tidak ada tadi ternyata jadi ada. Menguatkan salah satu sisinya. Nah, siapa itu murajih eksternal? Siapa itu murajih kharijun? Murajihun rajih kharijun, murajih eksternalnya itu adalah wajibul wujud. Sesuatu yang adanya dia adalah satu hal yang wajib menurut akal, yaitu Allah. Nah, ketemulah suami. Ini ketemulah, bahasanya jagat raya ini memiliki pencinta. Ketemulah menurut akal, pakai kaedah-kaedah akal, ketemulah bahasanya jagat raya ini memiliki sonik, memiliki pencipta. Alladzi Allah, yang merupakan wajibul wujud, itulah yang yurajih, yang menguatkan wujudnya alam daripada tidak wujudnya alam. Nah, fayukhijuhu, maka Allah lah yang mengeluarkan alam ini minal adam, dulunya tidak ada, ilal wujudi, menjadi ada. Nah, kita lihat di sini mereka ahli kalam mewajibkan wujuda murajihin, adanya murajih, adanya murajih, yurajih yang menguatkan salah satu dari dua sisi mungkin alal akhar daripada yang lain. Maka dalam bab isbatu sani, mereka mengatakan sesuatu yang mungkin itu harus ada murajih eksternal. Itu di bab isbatu sani. Dan ini perkataan mutakallimun. Di antara mutakallimun yang pokok dari ahli kalam adalah Jahmiyah. Tsumma tajidu hunaka yunaqiduna. Kemudian di sini mereka membatalkan diri mereka sendiri dalam hal yang mereka wajibkan di bab itsbatus sani. Di bab hawadis yang la awala lahu, mereka batalkan kaidah yang mereka tetapkan di bab itsbatus sani. Wa yaitu annahum, bahasanya mereka, hahuna di sini mereka mengatakan anilai tentang Allah, annahu lam yakun qadira. Allah itu dulunya tidaklah mampu menciptakan makhluk. Dulu Allah itu lam yakun qadira, tidak mampu menciptakan makhluk. Karena mereka mengatakan ya tadi hawadis harus ada awalnya. Hawadis harus ada awalnya. Maka tadi ya tadi yang di depan kita telah baca mumtani tadi. Maka Allah itu dulu lam yakun qadira, tidak mampu untuk mencipta. Tsumma shara qadiran, kemudian jadi mampu mencipta. Nah, dari dulu tidak mampu mencipta, kemudian tiba-tiba karena terjadi apa? Inqilabul jinsi. Ya, ada inqilabul jinsi. Maka dulunya Allah itu tidak mampu mencipta, kemudian jadi mampu mencipta. Lah ini kan tarjihu li ahadi tarifil mumkini belum wajib. Maka ini berarti menguatkan salah satu dari dua ujung hal yang mungkin bila murajihin tanpa murajih. Ya, tanpa murajih. Ya, karena mereka ya, mengatakan bahasanya apa? Jinsil hawadis. Jinsil hawadis itu harus satu hal yang juga baru. Jinsil hawadis itu satu hal yang yang baru. Maka karena itu maka dulunya Allah itu tidak memiliki kemampuan untuk mencipta. Kemudian berubah tadi inqilabul jinsi. Terjadi inqilab perubahan. Dulu Allah itu tidak mampu mencipta. Setelah itu Allah berubah menjadi mampu mencipta. Maka anta dulu tidak mampu mencipta, kemudian setelah itu berubah menjadi mampu mencipta. Ini apa murajihnya? Maka mereka menetapkan hal tersebut tanpa murajih. Padahal itu kan satu hal yang mungkin. Sesuatu yang statusnya mungkin. Mungkin mencipta, mungkin tidak mencipta. Kemudian jadi mencipta. Dan ini dikuatkan tanpa murajih eksternal. Cuma tiba-tiba. Tiba-tiba bisa mencipta. Setelah dulunya tidak bisa mencipta. Kesimpulan bahasanya Allah dulu tidak, Allah dulu menurut Jahmiyah itu lam yakun qadiran. Tadi kita baca di halaman 110 ya. Perkataan Jahmiyah bahasanya terus menerusnya adanya makhluk satu hal yang mustahil. Fa inna yajib sehingga wajib ayakun alil hawadis mabdaun. Yang namanya makhluk itu harus ada titik awalnya. Limtina il hawadis, karena mustahil ada makhluk yang di masa azali. Fayamtani, maka mustahil Allah itu terus menerus mencipta dan berbuat. Bahkan mustahil Allah itu memiliki potensi dan kemampuan untuk menciptakan makhluk di alam azali. Kenapa? Karena kemampuan untuk mewujudkan satu hal yang mustahil itu mustahil. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.